kali. Kemudian dia mencuci wajahnya 3 kali. Ini pembahasan. Beliau setelah selesai dari berkumur-kumur dan memasukkan air ke hidung, maka sekarang beliau masuk di pembahasan mencuci wajah. Pertanyaan kita pertama, apa hukum mencuci wajah? Nah, ini beliau katakan, summa yaghsilu wajhahu salasan. Kemudian dia cuci wajahnya 3 kali. Sepakat para ulama bahwa mencuci wajah bukan 3 kali dulu. Mencuci wajah, karena mencucinya nanti bisa sekali, bisa 2 kali, bisa 3 kali. Sepakat para ulama bahwa mencuci wajah adalah rukun wudu. Mencuci wajah adalah rukun wudu, berdasarkan dalil dari Al-Quran, demikian pula hadis yang sangat banyak mutawatir. Adapun dalil Al-Quran, Allah subhanahu wa ta'ala berfirman, ya ayyuhalladzina amanu, idza kumtum ila sholati faghsilu wujuhakum. Wahai orang-orang beriman, kalau kalian berdiri hendak melaksanakan sholat, maka cucilah wajah kalian. Perintah jelas sekali. Adapun hadis, maka sangat banyak. Di antaranya ada hadis dalam Sahih Muslim, Sahih Bukhari dan Muslim, hadis Uthman ibn Affan. Ada juga dalam hadis Abdullah ibn Zaid, riwayat Bukhari, Muslim juga. Sangat banyak mutawatir hadis terkait dengan mencuci wajah. Dan sepakat para ulama, sepakat para ulama terkait dengan hukum mencucinya. Hukum mencucinya sebagaimana yang dirukil oleh At-Tuhawi, Al-Mawardi, Ibn Rusdin, Ibn Qudama, Al-Imam Nawawi rahimahullah ta'ala. Banyak ulama yang menukil bahwa mencuci wajah ini hukumnya adalah rukun wudu. Pertanyaan kedua, batasan wajah itu di mana? Sampai mana? Kata beliau, min manabiti sya'rir ra'si ila man hadara min al-lahyaini wa dzaqan. Batasan wajah min manabiti, dari tempat tumbuh sya'rir ra'si, tempat tumbuh rambut kepala. Ya, karena rambut itu banyak tempat tumbuhnya. Ada di kepala, ada di tangan, ada di kaki, ada di apa lagi? Dagu. Banyak tempat tumbuhnya. Makanya belokoi rambut kepala. Tempat tumbuhnya rambut kepala. Mulai dari tempat tumbuh rambut kepala. Orang Syafi'i ya lebih jelas sebenarnya menjelaskan batasan wajah. Sampai mereka mengatakan ya sama seperti ini juga. Tapi mereka katakan al-mu'tadah. Tempat tumbuh rambutnya orang biasa, orang normal. Bukan yang tidak biasa, yang tumbuh rambutnya sampai ke sini, jidatnya. Ini namanya yang luar biasa. Iya. Bukan pula yang tidak biasa, yang tidak ada rambutnya sampai ke sini, mengkilat kepalanya. Enggak. Ini, itu rincian Syafi'iyah. Bagus juga koinnya, Masya Allah. Tempat tumbuhnya rambut orang biasa. Yang biasa, mu'tadah. Paham kan? Bukan yang tidak biasa dan yang luar biasa. Jelas ini ya? Ini bagus juga, Masya Allah. Karena mereka jelaskan seperti itu. Untuk mengeluarkan yang ya tumbuh rambutnya sampai ke jidatnya, atau yang tidak tumbuh rambutnya, kecuali di bagian belakang kepalanya. Bagian belakang kepalanya. Ila, maksudnya panjangnya ini, dari tempat tumbuh rambut ini orang biasa, ila sampai hingga man hadara min al-lahyain. Apa yang di bawah ini dari 2 tulang pipi bagian bawah. Paham? 2 tulang pipi samping. Iya? Yang 2 tulang pipi ini wa dzaqan dan dzaqan. Dzaqan artinya ini dagu. Ini panjangnya. Dari tempat tumbuhnya rambut sampai ke dagu dan 2 tulang pipi. Panjangnya. Ayat ini dijelaskan oleh para ulama karena itu sesuai dengan mahasolabihi al-muwajahah. Apa yang terjadi dengannya, kita menghadap dengan itu. Dari situ. Karena kalau setelah itu, ke belakang dia. Dia ke belakang. Ini panjangnya. Lebarnya, wa ila usulil udhunaini. Dan sampai ke usul udhunain. Pangkal 2 telinga. Orang Syafi'iyah juga lebih jelas dalam masalah ini. Mereka, ya, dalam masalah ini langsung menjelaskan sampai ke sini. Ada yang kecil ini, Ini usul namanya. Yang kecil di depan lubang telinga ada tulang lembek di sini. Paham kan? Depan lubang telinga. Dari sini ke sini. Kiri ke kanan. Itulah lebarnya. Itu lebarnya. Nih. Ya. Itu maksudnya usul al-udunaini. Usul daripada kedua telinga. Itu lebarnya, Masya Allah. Ini wajah. Ini namanya apa? Wajah. Artinya itu yang wajib dicuci. Kapan ada sedikit yang tidak kena air dari itu, maka batal wudu. Karena kita tidak melakukan yang rukun wudu. Masya Allah. Iya. Ini selesai masalah wajah. Ya, masalah wajah. Kemudian beliau katakan, wa yukhallilu lihyatahu in kanat kasifah. Wa in kanat tasiful basharata lazimahu ghusluha. Ini masalah. Dan dia takhlil, dia menyelai-nyelai jenggotnya kalau kasifah, kalau lebat. Jenggotnya banyak, tebal. Ya, dia cukup apa? Tahlil. Dia ambil air, ada dua yang disebut oleh para ulama. Pertama, dia ambil air pakai telapak tangan, dia letakkan di bawah, kemudian dia ke atas. Atau boleh ambil air, kemudian dia kasih langsung begini. Ini bagi orang yang berjenggot apa? Hah? Tebal, kasifah. Ya, tebal. Wa in kanat tasiful basyara. Kalau jenggotnya mensifati kulit, artinya apa? Jenggot tipis, kelihatan kulit dagunya. Paham gak ini? Ini ciri. Ini sekaligus nanti dari perkataan ini langsung dhabit untuk jenggot yang ditahlil atau yang dicuci. Dan sekaligus dhabit ketentuan jenggot tebal, jenggot tipis. Paham ini? Jenggot tebal adalah yang tidak kelihatan kulit dagu kita. Jenggot tipis yang tasiful basyarah, yang kelihatan kulit dagunya. Paham gak ini? Jadi tinggal diintip saja, kelihatan gak? Pak Imron, misalnya kalau Imron dilihat, tidak kelihatan? Nah, begitu. Kalau tidak kelihatan, ditahlil saja. Tidak wajib dicuci sampai kulitnya itu di dalam. Tapi kalau kelihatan, maka lazimahu ghusluha, wajib dicuci. Kenapa? Karena termasuk wajah. Kan termasuk apa? Wajah. Karena yang terjadi dengannya muwajah, paham ini? Yang kelihatan dari depan, itu namanya apa? Wajah. Wajib dicuci. Kalau tidak kena air, tidak sah wudhu. Tapi kalau jenggotnya tebal, maka cukup dia apa? Tahlil. Karena bukan lagi dari apa? Wajah ini yang tersembunyi. Jelas ini? Bukan lagi apa? Wajah. Ini tentunya berdasarkan nas dari Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam terkait dengan hal ini. Iya. Misalnya dalam hadis Aisyah radhiyallahu taala anha, dalam riwayat Imam Al-Bukhari, iya, ketika Nabi sallallahu alaihi wasallam berwudu, dikatakan hatta idza dhanna annahu qad arwa basharatahu afadha alaihi min al-ma' thalath marrat. Terkait dengan mandi janabah ini. Mandi janabah, tapi kan mandi janabah sama hukumnya dengan wudu. Karena sama bersuci dari hadas, satu hadas besar sama. Sampai kata beliau, ketika dia menyangka sudah arwa basharatahu, sudah basah semua kulitnya, afadha alaihi al-ma' thalath marrat. Beliau tuangkan di atasnya air 3 kali. Dan ini dilakukan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam sebagaimana dalam hadis riwayat Imam Abu Daud yang disahihkan oleh Syekh Albani rahimallahu taala dalam Sahih Sunan Abu Daud dari Anas bin Malik radhiyallahu taala anhu, kata beliau, anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kana idza tawaddaa akhadha kaffan min ma fa adkhalahu tahta hanakihi fa khallala bihi lihyatahu wa qala hakadha amaroni rabbi azza wa jall. Masyaallah. Kata Anas, bahasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam apabila beliau berwudu, maka beliau mengambil satu genggam air, satu telapak tangan air, kemudian beliau masukkan di bawah dagunya ini, di bawah dagunya, maka kemudian beliau menyelai-nyelai jenggotnya dengan air tersebut. Dan beliau bilang, demikianlah Rabbku memerintahkanku. Paham kan? Asalnya tadi wajib cuci wajah. Tapi kalau ada jenggotnya, maka cukup dia, Pak. Selesai saja. Ini perintah juga dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Adapun sifatnya, para ulama menjelaskan ada dua cara. Pertama, dengan tadi itu, ambil air satu telapak tangan, kemudian diletakkan langsung di bawahnya, kemudian dipakai selai, kemudian helai di jenggotnya. Kemudian yang kedua, bisa dia ambilnya air, ya, kemudian dia taklil jenggotnya seperti dia menyisir. Maksudnya dia ambil air langsung seperti orang yang menyisir jenggotnya dengan jari jemarinya, dengan jari jemari. Kemudian setelah itu selesai masalah wajah sekaligus dengan jenggotnya, karena jenggot ini diikutkan ke wajah. Kemudian kata beliau rahmallahu taala, "Tsumma yaghsilu yadayhi ilal mirfaqaini thalatha." Kemudian dia mencuci kedua tangannya sampai ke sikunya 3 kali. Mencuci kedua tangannya sampai ke siku 3 kali. Apa hukum mencuci tangan sampai ke siku? Ini pertanyaan. Kalau mencuci tangan, telapak tangan itu sunnah, disepakati. Yang kedua sekarang, mencuci tangan sampai ke siku. Tidak ada perselisihan di kalangan para ulama bahwa ini merupakan rukun wudu. Rukun wudu. Siapa yang tidak mencuci tangannya sampai ke siku, batal wudu. Batal wudu. Ini rukun. Dari rukun wudu. Ahmad, kenapa dia ikut? Tapi mau kemana itu? Oh. Iya. Jadi sepakat, tidak ada perselisihan. Karena dalil dari Al-Quran, demikian pula dalam sunnah mutawatir, sangat banyak. Dan Al-Quran ayat wudu, surah Al-Ma'idah ayat 6. Kan putaran bertoharo wudu itu, cuma Al-Ma'idah ayat 6. Tidak ada yang lain, hafal saja itu. Paham kan? Itu tentang ayat wudu, satu saja. Al-Ma'idah ayat 6. Perputaran di situ. Tayamum juga, Al-Ma'idah ayat 6. Di situ, wudu sama pengganti wudu, tayamum, cuma situ. Selain itu, maka semuanya dijelaskan oleh hadis Nabi. Dan hadis dalam masalah ini adalah mutawatir. Akan wajibnya mencuci tangan sampai ke siku. Nah, itu tidak diragukan. Dan para ulama banyak sekali yang menukil kesepakatan dalam masalah hal ini. Kemudian setelah itu, masuk di permasalahan yang diperselisihkan, yaitu apakah siku itu masuk dalam hal yang wajib dicuci. Karena masalahnya di ayat dikatakan ilal marofik, sampai ke siku. Apakah siku masuk atau tidak? Ini pertanyaan yang perlu kita bahas. Para ulama berselisih pendapat terkait dengan masalah siku ini masuk atau tidak. Yang mana nanti ada masalah yang kita bangun di atasnya. Apa yang kita kuatkan, maka masalah itu kita fatwakan di atas itu. Itu terkait nanti masalah orang yang terpotong tangannya sampai ke sikunya, sisa tulang siku. Ada juga yang terpotong tangannya sudah tidak ada lagi sikunya. Apakah harus dia cuci atau tidak? Ini masalah tergantung, ini perselisihan. Apa yang kita kuatkan? Di antara para ulama seperti orang-orang mutaakhirin, bagian belakangan dari para pengikut Malikiyah, mereka mengatakan bahwa siku tidak masuk. Ini setahu siku, tulang ini yang muncul di sini. Iya, ini siku. Mereka bilang tidak masuk. Mereka bilang tidak masuk. Apa dalilnya? Ayat wudu. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman apa ketika mencuci tangan sampai ke siku? Ilal marofik. Kata mereka, ingat perselisihan ayat, sama dalilnya semua sebentar. Ayat ini saja. Dalilnya ayat ini. Ilal marofik. Kata mereka, ila maknanya goyah. Puncaknya. Dan puncak dari sesuatu tidak masuk kepada sesuatu itu. Seperti ayat tentang berbuka puasa. Tumma atimmu siyama ila lail. Kemudian sempurnakan puasa sampai malam. Apakah kita berpuasa sampai malam? Atau cukup terbenam matahari langsung berbuka? Cukup berbuka. Kalau matahari bulat dan matahari sudah hilang, dah harus malam. Beda kalau orang Syiah. Orang Syiah terbit di bintang. Biar mereka itu urusannya. Terbit bintang maksudnya malam. Baru mereka. Kalau kita orang Islam, syariat Islam, iya, Nabi hanya mengatakan kalau matahari sudah hilang dari arah sana, maksudnya di arah apa? Barat, selesai. Maksudnya bukan malamnya, gelapnya bukan. Bulatan mataharinya. Jadi kata Allah, "Tsumma atimmu siyama ila al-lail." Sempurnakan puasa sampai malam. Ah, sampai malam, malam tidak masuk. Malam tidak masuk. Berarti tadi ilal marafiq, sampai ke siku. Siku masuk atau tidak? Hah? Tidak, seperti tadi. Dalilnya ilah bermakna apa? Goyah. Harus dipahami ini perselisihannya. Mana mubar? Jangan ngantuk. Iya. Ini pendapat pertama yang mereka pakai. Sudah saya katakan tadi, itu adalah pendapat mutaakhir al-Malikiyah. Orang-orang belakangan dari kalangan Malikiyah. Iya. Sementara mayoritas ulama seperti Imam Empat. Semuanya Imam Empat. Pengikut Malikiyah saja tadi. Imam Empat, yaitu Imam Malik, Imam Syafi'i, Imam Ahmad, sebelumnya Abu Hanifah. Semua berpendapat bahwa siku masuk. Apa dalilnya? Ayat wudu. Allah Subhanahu wa taala berfirman, wa aydiyakum ilal marafiq. Tangan sampai ke siku. Ila maknanya ma'a. Ila. Ila ini gara-gara ila ini mubat. Ila maknanya apa? Ma'a, bersama. Berarti terjemahannya tangan bersama siku. Kalau tadi tangan sampai ke siku. Kan terjemahannya. Ini terjemahan kedua. Apakah ada ayat yang bermakna seperti itu? Ila bermakna ma'a? Banyak. Di antaranya firman Allah Ta'ala, wa yazidukum kuwatan ila kuwatikum. Allah menambah kekuatan bersama kekuatan kalian yang ada. Demikian pula ayat terkait dengan syaitan. Wa idza khalau ila syayatinihim. Kalau mereka sudah bersendiri kepada syaitannya, enggak. Bukan ke puncaknya, kepada apa? Bersama syaitannya. Para pengikutnya yang sama dengan mereka. Demikian pula perkataannya Nabi Isa. Qala man ansari ila Allah. Bukan terjemahnya, hati-hati. Karena orang kita makna ila ke. Hingga, bukan. Ila bisa bermakna bersama. Man ansari ilallah. Siapa yang menolong saya bersama Allah. Demikian pula terkait dengan harta anak yatim. La wala ta'kulu amwalahum ila amwalikum. Jangan kalian memakan harta kalian, harta mereka bersama harta kalian. Paham ini maknanya? Bersama. Iya. Ini dalil namanya. Jadi ilah ada yang bermakna goyah, ada yang bermakna apa? Ma'ah. Apa yang keluar dari ayat? Iya. Ini perlu. Apa yang keluar dari ayat? Kalau ada yang seperti ini, ada yang bertentangan zahirnya, bisa ihtimal kedua makna, maka kita perlu ada taksis. Kalau ada yang mujmal, perlu ada tabyin. Kita harus cari apa yang menjelaskan ini. Ini dalam wudu ini maknanya goyah atau ma'ah. Paham kan? Karena dalam kaidah syariah kalau ada yang am, nanti ada taksis. Kalau ada mutlak, ada takyid. Kalau ada mujmal, ada tabyin. Paham kan? Ini mujmal. Allah katakan ilal marafiq. Mujmal. Tahu ada mujmal? Artinya ihtimal dua makna. Paham ini? Mujmal artinya ayat ini ihtimal dua makna. Karena bisa bermakna goyah, bisa bermakna apa? Maka kita harus cari tabyinnya. Maka tabyinnya di mana? Bisa didapat dalam Al-Quran, bisa juga didapat dalam hadis. Hadis ini didapatkan dalam hadis. Bahwa Abu Hurairah radhiyallahu ta'ala anhu dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Muslim rahimahullahu ta'ala, sebagaimana dikatakan oleh murid beliau Nu'aim al-Mujmir, Abu Hurairah mempraktekkan wudu Nabi sallallahu alaihi wasallam. Wudu Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dia wudu seperti biasa yang ada dalam hadis Utsman, yang ada dalam hadis Abdullah bin Zaid, hanya saja di situ dikatakan oleh Nu'aim al-Mujmir bahwasanya Abu Hurairah ghassala yadayhi hatta al-adud. Abu Hurairah mencuci kedua tangannya sampai ke adud. Adud itu ini di atas siku. Iya kan? Kan ini kan namanya kaf. Ini namanya mafsal. Pergelangan tangan. Ini namanya sa'id. Lengan bawah. Ini namanya mirfaq. Yang dalam ayat tadi. Ini namanya apa? Al-adud. Lengan atas. Paham gak ini? Abu Hurairah mencuci tangannya sampai ke adud. Dipaham ini? Yang dia lakukan ini adalah sifat wudu Nabi SAW. Ini namanya tabyinnya. Siku masuk atau tidak? Paham gak ini? Masuk atau tidak? Masuk. Karena Abu Hurairah cuci sampai apa? Siku masuk sampai adu. Kalau masuk sini, ini masuk gak? Paham ini tabyinnya? Ini makna tabyin. Jelas ya? Ini artinya makna tabyin. Kemudian pendapat dari orang Malikiyah itu dibantah sendiri juga oleh pengikut Malikiyah juga. Ada arahan yang sangat bagus dari Ibn Abdul Bar rahimahullahu ta'ala terkait dengan makna ilah itu tadi. Mereka berdalil dengan ayat puasa. Kata beliau, al-goya itu. Kalau maknanya goya, sesuatu setelahnya akan masuk kalau ada sambungannya. Kalau tidak bersambung, tidak masuk. Kalau masih jenisnya. Kalau tidak jenisnya, tidak masuk. Sekarang, malam apakah jenis dari siang? Itu maksudnya sekarang. Ya, malam bukan siang. Siang bukan malam. Siku apakah jenis dari tangan? Hah? Apakah jenis dari tangan? Jenisnya. Paham gak ini? Jadi, kalau sejenis, goya walaupun maknanya goya, orang Malikia sendiri ini membantah. Paham gak ini? Goya masuk atau tidak setelahnya, maka dirinci. Kalau masuk dalam bagiannya, maka masuk. Kalau tidak masuk dalam bagiannya, maka tidak masuk. Seperti apa yang masuk? Siku. Seperti apa yang tidak masuk? Malam dalam berpuasa. Paham maknanya? Ini sangat bagus. Walaupun kita terima maknanya goyah, itu sangat bagus penjelasannya. Jelas ini? Dengan itu, karena sebagian mereka menyatakan itu kan perbuatan Abu Hurairah. Yang tadi, yang mencuci sampai kemana? Sampai kemana? Sampai ke adud. Itu kan perbuatan Abu Hurairah. Perbuatan Abu Hurairah bukan hujjah. Paham kan? Apalagi Abu Hurairah dalam masalah ini, kenapa beliau kasih lebih? Paham gak ini? Karena beliau ijtihad itu. Ijtihad dari mana? Beliau bangun dari hadis. Inna ummati yud'auna yaumal qiyamah. Hadis Abu Hurairah, ya Bukhari Muslim. Inna ummati yud'auna yaumal qiyamah gurun muhajjalin min atharil wudu. Umatku akan dipanggil di hari kiamat dalam keadaan bercahaya bekas wudunya. Kata Abu Hurairah di penghujung hadis ini mudraj, tambahan perkataan dari Abu Hurairah, man arada ayuti la gurratahu falyafal. Siapa yang mau untuk memperpanjang cahayanya, hendak dia lakukan. Maka Abu Hurairah kasih panjang supaya apa? Cahayanya panjang dari kiamat. Ini ijtihad beliau. Makanya kadang berdalil dengan hadis Abu Hurairah tadi tidak kuat. Karena ini ijtihad. Paham gak ini? Cuma itu tadi bantahannya. Bahwa yang paling bagus apa yang dikatakan oleh Ibnu Abdul Bar, orang Malikiyah sendiri. Bahkan ini Ibnu Abdul Bar sudah dia yang menjadi rujukan orang Malikiyah. Paham kan? Buku beliau dua syarah dari syarah beliau yang beliau jelaskan Muwatta Imam Malik itu menjadi rujukan. Ada At-Tamhid, ya, ada juga Al-Istidkar. Dua-duanya syarahnya Muwatta. Paham kan? Yang paling bagus menjelaskan madhab Malikiyah adalah Ibnu Abdul Bar. Jelas ya? Sudah ini? Jelas masuk atau tidak? Masuk mubah? Hah? Masuk. Jelas ini? Kalau kita melipat baju begini baru berwudu, maka ini siku, hati-hati. Harus tercuci. Kalau tidak, batal wudu. Paham kan? Itu keharusannya. Kemudian sekarang, cabangnya bagaimana kalau ada orang terpotong tangannya? Maka para ulama mengatakan, kalau terpotong dari mifsal, pergelangan tangan, wajib dia cuci tangannya. Sepakat. Kalau terpotong sampai ke siku, tapi siku, tulang sikunya masih tersisa, wajib dia cuci sikunya. Karena tadi, pendapat mayoritas wajib mencuci siku, karena siku masuk. Bagi yang mengatakan siku tidak masuk, tidak. Paham kan? Kalau terpotong tangannya sampai di atas sikunya, misalnya di ketiaknya, maka apa yang hukumnya mencuci tangan? Tidak ada syariatnya. Karena sudah tidak ada tangannya. Iya kan? Iya enggak Imron? Masih wajib atau tidak? Buat tangan palsu Imron? Tidak wajib. Tangan palsu bukan tangan. Jelas ini? Ini alhamdulillah. Selesai. Kembali. Kemudian kata beliau rahimallahu ta'ala. Wa yudkhiluhuma fil ghusli. Ini yang tadi. Pendapat memang Hanabilah dan mayoritas. Dan dia memasukkan keduanya dalam yang dicuci. Yaitu siapa tadi? Si? Siku. Selesai. Kemudian kata jam berapa? Masya Allah. Tambah sedikit atau sudah? Tumma yamsau rosahu maludunain. Oh, kita akhirkan ini besok. Jangan-jangan. Karena banyak banyak masalah ini. Karena kepala sama telinga. Banyak masalah. Iya, ziyada minnal rawi. Enggak begitu. Ziyada tu fiqh itu masih hadith. Tapi lafadznya ditambah oleh fiqh. Ini bukan hadith. Itu namanya mudrot. Perkataan rawi. Dari sahabat, tabi'in, atba'ut tabi'in. Itu namanya mudrot. Bukan hadith. Nah, kalau dibilang ziyadatul fiqh yang diperselisihkan itu hadith. Hadith. Cuma ditambah oleh fiqh. Oh, enggak. Itu menggerakkan itu enggak, beda mudrot. Bukan, mudrot itu perhatikan, mudrot itu perkataan dari rawi. Ziyadatul fiqh dia idopakan itu dari perbuatan Nabi atau dari perkataan Nabi. Dalam riwayat ini enggak ada. Misalnya hadis tadi itu dalam riwayat Muslim enggak ada menggerakkan, tapi dalam riwayat Tirmidzi ada kata menggerakkan. Nah, ini ditambah. Ini bukan tambahan rawi dalam artian bukan hadis. Nah, tambahan dia dari sifat wudu Nabi dalam hadis Ibnu Umar. Dia bilang bahwa yuharrikuha. Nah, dia gerakan. Ini bukan mudrot namanya. Kan dia sandarkan kepada Nabi. Namanya ziyadatu ar-rawi. Tambahan dari rawi, bukan perkataannya. Tapi dia sandarkan kepada Nabi. Kalau mudrot, perkataan rawi. Kalau ziyadah, tapi kata hadis itu contohnya salah. Itu bukan ziyadatul thiqa. Nah, itu tambahan rawi yang tidak thiqa menyelisih yang lebih thiqa. Maka dikatakan syad. Jelas tak? Alhamdulillah. Subhanallah.